Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mawdu'i rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Kita telah menyelesaikan alhamdulillah sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan fikih zakat, dan telah berlalu bersama kita beberapa penjelasan yang berkaitan dengan sejumlah yang dihadapi di masa ini atau dari masalah-masalah kontemporer yang terjadi di masa ini. Ya, di antara yang telah berlalu bersama kita penjelasan tentang mata uang yang digunakan, apakah itu dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk logam, dan kita katakan bahwa sebenarnya ada zakat di dalamnya dan zakatnya sama dengan zakat emas dan perak, zakat emas atau perak, ya, dan dikeluarkan darinya 2,5%. Demikian pula diantara yang telah kita terangkan tentang zakat gaji bulanan yang diistilahkan oleh sebagian orang dengan nama zakat profesi. Dan ini telah kita terangkan bahwa zakat gaji yang diterima oleh seorang yang benarnya bahwa dia ikut kepada syarat umum di dalam zakat, yaitu diwajibkan zakat apabila telah mencapai nisabnya dan telah dipegang selama 1 tahun. Kemudian di antara hal yang masalah-masalah yang berkaitan dengan zakat yang banyak kita jumpai di masa ini, di antaranya adalah masalah gaji pensiunan atau apa yang diberikan oleh syarikat atau negara apabila ada seorang karyawan atau seorang pekerjanya yang pensiun dini. Ya. Biasanya di sistem pemerintahan dan juga kadang di sebuah syarikat diharuskan untuk memberi pegawai tersebut imbalan selama dia bekerja. Dan imbalan ini dilihat kadang dari berapa lama dia bekerja di situ, kemudian apa jenis pekerjaannya, tingkatan di mana, ini memberikan pengaruh kepada besarnya jumlah yang dia terima ketika dia mengambil pensiunan ini. Ya, ini biasa orang sebut dengan nama diberi pesangon, ya. Nah, apakah ini ada zakatnya atau tidak? Nah, maka kalau dilihat dari sisi bentuknya, dia adalah hal yang diberikan kepada seorang pegawai atau seorang karyawan yang pensiun dini. Dia diberikan tatkala dia mengajukan permintaan untuk pensiun, dan biasanya kadang diberikan dan dicairkan di masa tertentu. Ada masa dia berhak untuk menerimanya, dan ada masa dia boleh mencairkannya dan mengambilnya. Ya. Maka sepanjang dia datang kepadanya harta, telah kita sebutkan siapa yang masuk kepadanya harta, dia mendapatkan harta, maka secara umum syarat yang disyaratkan sepanjang itu harta sudah masuk dan tetap menjadi kepemilikannya, tetap masuk dan sudah pasti menjadi kepemilikannya, maka asalnya disyaratkan padanya ya 2 syarat. Telah mencapai nisab dan telah dia pegang selama 1 tahun. Kalau misalnya telah ditetapkan bahwa dia mendapatkan pesangon tersebut, dia dapatkan pada bulan Muharram misalnya, ditetapkan, tapi dia terima nanti di bulan Rabiul Awal, baru dia terima, maka ya, pesangon ini dihitungnya mulai dari Muharram, waktu penetapan ia berhak untuk menerimanya. Ya, sebab dia telah memiliki jumlah dari harta yang telah tetap bagi dirinya. Jadi kapan masuk Muharram berikutnya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Baik, ini kesimpulannya yang berkaitan dengan pesangon yang didapatkan oleh orang yang pensiun dini. Kemudian yang ke yang berikutnya yang juga perlu saya sampaikan di sini, ini kita hidup di masa banyak harta yang haram beredar di tengah manusia. Banyak hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka dibahas juga, perlu dibahas apakah pada harta yang haram itu ada zakatnya atau tidak. Apakah ada zakatnya atau tidak. Harta yang haram itu terbagi dua. Harta yang haram terbagi dua. Ada yang haram karena datnya. Memang harta itu adalah hal yang diharamkan. Yang kedua, ada yang haram karena sifatnya atau karena jenis usaha dia mendapatkannya. Karena sifat atau jenis usaha dia mendapatkannya. Nah, ini dua jenis harta haram. Kalau dia haram karena zatnya, misalnya dia menjual khamar. Khamar itu adalah haram lidatnya. Dia adalah hal yang diharamkan. Dari asalnya memang diharamkan. Ya. Atau misalnya dia menjual apa? Dia menjual daging babi misalnya. Ini dari asalnya adalah hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan. Maka harta yang haram yang seperti ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa dia tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik tidak terima kecuali yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu antiku min tayyibati antiku tayyibati ma kasabatum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian ya, dengan hal-hal yang paling baik dari apa yang kalian kerjakan. Dan Allah subhanahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Sungguhnya Allah itu maha baik, tidak terima kecuali yang baik-baik dari sumber yang baik. Nah, jelas ya, ini kalau dia haram di dzatihi. Adapun kalau dia haram di wasfihi, ya haram karena sifatnya atau karena cara dia mendapatkannya. Misalnya seseorang mendapatkan harta dengan cara dia berbuat riba. Dengan cara dia berbuat riba. Ya. Asal hartanya halal usahanya, tapi untuk mengembangkannya dia memakai cara riba. Dia memakai cara riba. Maka apakah harta riba ini, apakah harta riba yang dia dapatkan ini ada zakatnya atau tidak? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama belakangan atau di kalangan orang-orang yang membicarakannya di apa ahli fikih belakangan. Iya. Sebab kalau kita lihat kepada apa para ulama di masa ini, ya mereka di posisi yang kedua juga mereka mengatakan bahwa tidak ada zakat di dalamnya, sebab biasanya adalah harta yang haram. Nah, harta yang haram itu tidak ada zakat padanya, tidak ada zakat padanya. Nah, baik, ini yang berkaitan dengan harta haram. Jadi kalau saya simpulkan seluruh jenis harta haram, haram di dzatnya, haram di wasfihi, haram pada dirinya, haram pada asalnya, atau haram dalam bentuk cara mengambilnya, itu tidak ada zakatnya. Sebab Allah itu maha baik, tidak terima kecuali yang apa? Yang baik. Kemudian pembahasan yang ketiga, pembahasan tentang harta umum. Tentang harta umum. Misalnya negara punya harta, punya baitul mal. Ya, di harta umum namanya. Demikian pula misalnya di apa? Di lembaga-lembaga ya, di lembaga-lembaga yang sifatnya umum seperti lembaga tahfidz Al-Qur'an atau ma'had ya, atau ma'had dini atau apa namanya dia markas tauqiyah atau dia tempat penyaluran zakat ya, lembaga-lembaga umum yang seperti ini, apakah ada zakatnya atau tidak apabila ada harta di dalamnya ya. Dan dimaklumi ya bahwa pada sebagian lembaga yang sifatnya umum sifatnya umum ya, terdapat kadang di dalamnya istitmar ya, bentuk pengembangan ya, bagaimana caranya mengembangkan atau meraih membentuk keuntungan dari harta yang ada, dari harta yang ada. Misalnya dia adalah lembaga atau sebuah apa namanya markas dakwah ya, sebuah markas dakwah, dia diberikan sejumlah harta yang sifatnya ini harta untuk kegiatan dakwah. Nah, dari harta ini ya, dimasukkan oleh sebagian orang yang memberi untuk dikembangkan ya, dalam bentuk usaha dikembangkan, misalnya dalam bentuk usaha yang hasilnya nanti diharapkan bisa untuk dikembangkan, ya, untuk membiayai apa-apa yang diperlukan di dalam sebuah dakwah. Ya, misalnya ya, kalau ada harta umum seperti ini, apakah wajib zakat atau tidak? Jelas sampai sini? Nah, kalau dia sifatnya harta umum, maka asalnya tidak ada zakat pada harta umum. Sebab salah satu syarat dari syarat zakat, syaratnya apa? Istiqrar al-mulkiyah. Ya, harus ada kepemilikan tetap. Dan harta umum ini tidak ada pemiliknya. Tidak ada pemiliknya. Ini adalah milik siapa? Milik umat. Ya, memang ada penanggung jawabnya, tapi dia bukan pemilik. Dia bukan pemilik. Maka tidak ada kewajiban zakat padanya dari sisi itu. Tapi yang perlu diperhatikan dan lebih dibahas sebenarnya, kalau harta tersebut itu digunakan untuk sebuah usaha pengembangan untuk kebaikan dan kemaslahatan apa namanya lembaga itu atau dakwah tersebut, apakah di pengembangan ini ada zakatnya atau tidak? Iya. Apakah ada zakatnya atau tidak di perdagangannya, di ya, dia masuk dalam sebuah bisnis misalnya untuk mengembangkan, apakah kena zakat atau tidak? Iya. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ada zakatnya dan ada yang mengatakan tidak ada zakatnya. Ya, dan yang benarnya tidak ada zakatnya. Sebab dia beruntung pun tidak diketahui siapa pemiliknya. Dia asalnya adalah harta umum. Ya, maka asalnya pada harta yang umum, sifatnya umum, itu tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Tapi saya tadi isyaratkan tentang masalah. Ya, kalau misalnya sebuah lembaga itu bergerak khusus untuk mengumpulkan zakat. Sebuah lembaga bergerak khusus untuk mengumpulkan zakat. Apakah ya, orang-orang yang bekerja di situ, apakah orang-orang yang bekerja di situ diberi gaji dari zakat atau tidak? Diberi gaji dari zakat atau tidak? Ini dirinci. Ya, kalau misalnya ya, lembaga ini diresmikan oleh pemerintah dan pemerintah menyetujuinya dan pemerintah memberikan gaji kepada orang yang bekerja di lembaga tersebut, maka amilnya tidak boleh diberi dari zakat. Tidak boleh diberi dari zakat. Demikian pula kalau telah digaji khusus ya, dengan sumber yang lain oleh pihak lembaga, maka ambil juga tidak diberi dari apa? Dari zakat. Tidak diberi dari zakat. Tapi kalau pemerintah memberikan izin untuk lembaga dengan izin umum mengumpulkan zakat, ya, kemudian mereka menentukan inisiatif untuk memilih orang-orang yang pantas mengambil zakat atau menjadi amil di dalamnya, maka dia boleh diberi dari zakat sesuai dengan kadar apa gajinya sebagai orang yang amil di dalam zakat tersebut. Jelas sampai sini? Iya. Kemudian di antara hal juga yang apa berkembang pembahasan tentang masalah apa orang namakan sebagai sukuk. Ya. Ini kadang berkembang di sini, berkembang juga di negara-negara tetangga, dan ada juga di negara-negara yang lainnya. Ya. Misalnya sebuah syarikat atau negara misalnya, negara, ya, dia misalnya perlu pada modal, perlu kepada modal. Ya, ini bentuknya perlu kepada modal. Anggaplah misalnya ya, sebuah bank, dia perlu kepada modal. Dia punya gedung, ya, dia punya gedung. Atau saya berikan gambaran dalam bentuk lain. Misalnya negara perlu kepada modal, sebuah negara perlu kepada modal. Dia punya gedung atau sebuah gedung berlantai, dia jual kepada bank. Dia jual kepada bank. Disyaratkan kepada bank, kamu beli gedung ini, ya. Kamu beli gedung ini, tapi dengan syarat kami tetap memakai gedung ini. Tetap memakai gedung ini dan menyewanya. Ya. Memakai dan menyewanya. Jelas? Dan nanti setelah kami bisa mengembalikan ya, apa hasil atau dari harga gedung ini, kami akan beli kembali gedung ini dari kalian. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini bentuknya? Ya, maka biasanya si bank, kalau misalnya gedung ini harganya ya, 10M misalnya, maka mereka bagi menjadi cek-cek yang bisa dipegang. Itu yang disebut dengan sukuk. Jadi disebut dengan sukuk. Jadi misalnya 10M harga gedungnya, ya, setiap apa harga gedung ini dibagi menjadi dikeluarkan sejumlah apa kertas yang nilainya 1 juta. Ya. Bank menjualnya. Bank menjualnya dengan harga berapa? 1 juta. Jadi kalau 1 M dibagi 1 juta, jumlahnya berapa lembar? Hah? 1000? 10.000. Hah? Gimana hitung-hitungannya? Saya kurang bisa menghitung sekarang ini. Hah? Berapa? 1000. Jadi yang 1000 lembar. Baik, 1 juta. Kalau 1M, ya harusnya 10.000 dong. Ya kan? Ya 10.000 lembar. Sekarang dia punya 10 lembar kertas dengan nilai berapa? 1 juta. Maka ditawarkanlah kepada pembeli. Ya. Datanglah penanam modal, dia beli. Ya. Setiap orang beli 1 juta. Maka ketika pemerintah menyewa gedung ini, hasil sewanya dibagi untuk 10.000 orang ini dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Jelas sampai sini. Tapi nanti, ya, 1 juta ini pasti kembali ketika dibeli kembali, ya, negara beli kembali bangunan tersebut dari bank, maka 1 juta dikembalikan kepada siapa? Kepada pemiliknya. Ini cara yang seperti ini jelas, ya, ribanya itu jelas, haramnya jelas caranya. Tapi sekarang, ya, bentuk kertas ini atau anggaplah dia namanya cek atau bukti pembayaran, ya, yang disebut sukuk dalam bahasa Arabnya, ya, cek ya mungkin di bahasa Indonesianya, atau kertas ini punya nilai, ya, misalnya dia punya nilai. Nah, jelas kalau dia 1 juta mungkin tidak berharga. Kalau harganya misalnya 100 juta, anggaplah setiap cek dijual berapa? 100 juta misalnya. Ya, maka kalau dia jual 100 juta, maka ini 100 juta tentunya ada apa? Ada zakat di dalamnya. Ada zakat di dalamnya kalau dijual 100 juta. Maka dia punya modal dasar 100 juta di situ tersimpan. Kan begitu? Ya, tersimpan. Hanya dia salahnya, dia menggunakannya untuk riba. Dia mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan dengan cara yang kita sebutkan yang tadi. Itu caranya salah. Tapi hartanya sendiri, dalam asal cek itu adalah harta apa? Harta yang halal. Apakah ada zakatnya? Ya. Apakah ada zakatnya? Nah, ini kembali kepada masalah apa? Kembali kepada masalah apa tadi? Kita sudah terangkan. Ya, masalah piutang kan begitu. Ini sama aja dari dihitung, dia pinjamkan ya 100 juta kepada bank dengan cara membeli apa? Beli cek. Kalau dia ambil 100 juta itu, kapan saja dia ingin ambil? Atau misalnya telah dikembalikan diambil? Ya, berarti ini dikena kewajiban apa? Kewajiban zakat. Jadi dia punya piutang kepada orang yang mampu untuk membayarnya. Mampu untuk membayarnya. Bagian seperti ini, ada zakat atau tidak tadi? Hah? Kita katakan ada zakatnya. Kok ragu? Tadi zakat piutang apa kesimpulannya? Hah? Kita bilang zakat piutang tadi kesimpulannya. Kalau yang berhutang mampu mengembalikannya, atau masih ada pada dia, ya, di mana pemiliknya bisa mengambil, menariknya kapan saja, atau pada jangka tertentu dia bisa tarik, maka ini namanya ya yang berhutang mampu untuk membalikkan. Ini ada zakat atau tidak? Ada zakatnya. Ya, jelas ada zakatnya. Kalau orang yang berhutang, dia rugi, tidak mampu mengembalikannya, maka ini kita katakan apa tadi? Hah? Tidak ada zakatnya. Walaupun ada zakatnya, kapan dia keluarkan? Ya, kapan dia terima dari orang yang ternyata dia mampu membayar, dia kembalikan, dia keluarkan sekali saja. Dikeluarkan sekali saja. Tapi kalau yang pertama, ada utangnya sama, dia punya piutang sama orang, ya, sepanjang piutang ini masih berjalan, walaupun bertahun-tahun, setiap tahunnya harus dikeluarkan apa? Dikeluarkan zakatnya. Maka demikian pula di dalam cek yang kita sebutkan tadi dengan bentuknya, harus dikeluarkan zakatnya. Sebab ini dia beri piutang kepada orang yang apa? Orang yang mampu untuk mengembalikannya. Orang yang mampu untuk mengembalikannya. Nah, berikutnya berkaitan dengan masalah saham. Ya, berkaitan dengan masalah saham. Ini saya sebenarnya pengen masuk di dalam masalah saham, asum dan sebagainya. Ya, tapi saya hanya berbicara dalam skala ringkas saja berkaitan dengan ada zakat atau tidak. Ya, adapun saham itu hukumnya bagaimana, bentuknya bagaimana, itu bukan pembahasan kita di sini. Itu pembahasan di bab muamalah. Kita sekarang membahas masalah zakatnya. Masalah zakatnya. Orang yang masuk ke dalam saham, ya, saham itu ada yang sifatnya dia beli sahamnya untuk bersyirikat di dalam mengambil apa? Keuntungan di dalam perusahaan yang dia membeli saham. Dan ada yang membeli saham, dia beli saham itu untuk dia perjual belikan. Untuk dia perjual belikan. Ini dua jenis. Dua jenis ini memberikan pengaruh di dalam zakat. Memberikan pengaruh di dalam zakat. Jelas ya? Ya. Kalau dia sifat saham yang dia beli, sifatnya kaitannya dengan perusahaan, dia bersyarikat dengan perusahaan untuk sebuah usaha yang dia petik keuntungannya setiap tahunnya. Kan biasanya bagi bersyarikat dengan perusahaan diambil untungnya setiap tahun. Atau ada yang memberikan skala setiap bulan. Ada yang memberikan skala setiap 3 bulan misalnya. Ya, dia ambil keuntungan dari sisi ini. Maka ini jenis yang pertama. Kalau jenis yang kedua, dia beli saham dari perusahaan. Sudah ada ketentuan. Tapi dia hanya melihat harga perusahaan ini begitu naik, sahamnya dia jual lagi kepada orang lain misalnya. Dia jual lagi kepada orang lain. Ya, saya tidak bahas ya masalah saham ini boleh atau tidak. Saya hanya membahas masalah apa? Masalah zakatnya. Jelas sampai sini? Iya. Kalau di jenis yang pertama, itu ada rincian. Kalau dia beli saham, dia bersyarikat di dalam syarikat itu, maka ini ada rinciannya. Rinciannya dari beberapa sisi. Rinciannya dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, dilihat perjanjiannya dengan syarikat. Iya. Siapa yang membayar saham, membayar zakat? Apakah syarikatnya atau dia? Sebab karena syarikat di sebuah negara, kalau bersyarikat di dalamnya, maka negara mewajibkan syarikat tersebut untuk mengeluarkan zakatnya secara umum di akhir apa? Di akhir tahunnya. Kalau dia memang syarikat yang kaitannya dengan pengelolaan secara umum, syarikat jual beli. Kalau dia syarikat pertanian, maka dia keluarkan ketiga panen. Ya, ketiga panennya. Kalau dia syarikat dalam istilah apa namanya membuat produk, ya, membuat produk, maka itu zakat perdagangan dikeluarkan di akhir tahunnya. Kan begitu. Dilihat syarikatnya apa? Dia di syarikat apa dan bergerak di bidang apa? Ya. Kadang pemerintah menetapkan zakat ya sesuai dengan kondisinya langsung mengena pada syarikat tersebut. Apabila panen langsung kena zakat. Di akhir tahunnya misalnya kena zakat kalau dia bergerak di bidang perdagangan. Jelas sampai sini? Kalau memang syarikat sudah membayar zakat, maka tidak ada kewajiban zakat lagi pada siapa? Pada orang yang menanam saham. Jelas? Kalau syarikat belum menanam belum mengeluarkan sahamnya, belum mengeluarkan zakatnya, maka si pemilik saham harus mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakatnya sesuai dengan jenis, ya, sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh syarikat. Kalau dia kaitannya dengan ternak, maka dikeluarkan sesuai dengan saham peternakan. Kalau dia kaitannya dengan hasil bumi, dikeluarkan dengan zakat hasil bumi. Kalau dia kaitannya dengan perdagangan, dia keluarkan sesuai dengan zakat perdagangan. Jelas di sini? Iya. Nah, adapun kalau dia sifatnya dia membeli saham, ya sifatnya dia perjual belikan, ini namanya masuknya ke zakat apa? Ke zakat dagang, jual beli. Ya di barang perdagangan. Jadi sepanjang dia jalan jual beli, maka zakatnya nanti adalah dihitung di akhir tahun. Sepanjang dia masih berjalan dan berjualan saham. Jelas di sini? Iya. Baik. Kemudian berikutnya berkaitan dengan masalah tabungan seseorang yang disimpan di bank. Ya, tabungan yang disimpan di bank. Ya, saya tidak berbicara sekarang tentang masalah hukum menyimpannya, bagaimana kalau dia memasukkan tabungannya dalam bentuk deposito. Ya, ini dimaklum ya. Ya, ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya dia diperbolehkan dengan syarat. Ya, ada yang sifatnya darurat seseorang menyimpan uangnya di bank. Ya, dan sebagainya. Ini lain lagi pembahasannya. Sekarang dia punya duit, misalnya. Dia simpan. Apakah ada zakat atau tidak? Nah, secara umum kita kembali kepada kaidah umum yang telah kita tetapkan. Bahwa sepanjang dia punya harta yang sifatnya uang, ya, maka ini zakatnya kembali kepada zakat apa? Emas atau perak. Itu harus dia pegang selama setahun dan telah mencapai nisabnya. Mencapai nisabnya dan dipegang selama setahun. Kalau dia punya banyak rekening, misalnya, dia punya banyak rekening, maka dia lihat jumlah dari rekening yang dia miliki dan apa yang berputar untuk dirinya selama apa? Selama satu tahun. Apa yang dia simpan dan telah genap usianya selama setahun. Ya, setelah genap dia simpan selama setahun. Dia simpan misalnya bulan Muharram 10 juta. Ya, di sebuah rekening. Nah, kemudian bulan berikutnya dia masukkan lagi 10 juta. Bulan berikutnya dia masukkan lagi 10 juta. Jadi dia punya apa? Ya. Sudah dia punya 30 juta. Dia masukkan lagi 10 juta. Dia sudah punya 40 juta. Sudah sampai ke nisab. Misalnya, sudah sampai ke nisab. 40 juta. 40 juta ini niat. Dilihat, ya, sebab dia masukkannya tiap bulan 3 juta. Kalau dia dari hasil keuntungan yang di-store di situ, maka hitung-hitungannya kepada zakat apa? Perdagangan yang dia simpan keuntungannya. Maka ini dihitung dengan modal barangnya nanti. Tapi kalau dia adalah barangnya, gajinya dapat 10 juta, kemudian bulan berikutnya dapat lagi 10 juta, bulan berikutnya dapat lagi 10 juta, maka setiap 10 juta ini dihitung apa? Dihitung zakatnya masing-masing, setiap bulannya. Tapi kalau dia ingin amannya, ya dia kumpul saja, apa yang sudah terkumpul begitu, dia tentukan bulan tertentu, misalnya datang lagi bulan Muharram, dia keluarkan zakat seluruhnya sekaligus, supaya lebih aman bagi dia, dan lebih melepaskan tanggung jawab nilai yang difatwakan oleh Lejnah Daimah di dalam cara mengeluarkan zakat bentuk-bentuk yang seperti ini. Nah, ya, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang punya pabrik-pabrik, ya, apakah itu pabrik mobil atau pabrik apa namanya semen, mereka memperjualbelikan. Pabrik-pabrik yang seperti ini, bagaimana hukum zakatnya? Jadi maklum ya bahwa pabrik itu ada dua macam, atau mungkin bisa dilihat di beberapa sisi harta yang dia miliki. Ada yang merupakan alat-alat untuk pabrik, ya, untuk memproduksi ada alat-alat, dan ada hasil produksi, ya, dan ada kadang bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kelancaran produksi, dan ada bahan yang dibutuhkan untuk mengemas produksi. Kan demikian. Ya. Anggaplah misalnya, ya, sebuah pabrik, dia pabrik mobil misalnya. Pabrik mobil. Maka alat-alat untuk membuat mobil ini itu tidak ada zakatnya. Alat tidak ada zakatnya. Tapi mobil yang dia produksi ini ada apa? Ada zakatnya. Mobil ini tentunya perlu kepada apa? Bensin, solar supaya dia bisa jalan, ya. Perlu kepada oli, supaya dia bisa jalan. Ya. Apakah bensin dan solar ini ada zakatnya atau tidak? Jawabannya bensin dan solar ini mereka asalnya memasukkan hanya untuk apa? Keperluan jalannya mobil ini saja. Maka dia dari sisi itu mereka tidak, ya, dikenai zakat. Jelas? Jelas sampai sini? Nah, tapi kalau misalnya mobil ini dibungkus, ya, dibungkus dengan plastik, dibungkus dengan yang punya nilai, maka kalau misalnya dibungkus dengan kain atau dibungkus dengan plastik, plastik dan kain ini apabila dinilai sampai ke nisab zakat, maka dikeluarkan zakatnya. Sebab dia ikut kepada apa yang diperdagangkan. Demikian pula misalnya kalau mobilnya belum jadi. Mobil itu banyak alatnya. Ada besi, ya, ada apa namanya perangkat-perangkatnya, ya. Kemudian ada yang plastik-plastiknya. Nah, belum jadi. Yang belum jadi dihitung apa tidak? Dihitung apa tidak? Ini ada dua pendapat di dalam menilainya. Ada mengatakan dia tidak ada zakatnya sebab barang-barang itu didatangkan untuk dibuat, bukan untuk dijual. Ya. Ada mengatakan tidak, itu adalah ada zakatnya. Sebab memang dia untuk dibuat, tapi setelah dibuat pasti dia apa? Pasti dijual. Ya, maka asalnya dia untuk dijual. Nah, ini tentunya yang lebih kuat bahwa hal tersebut juga kena kewajiban zakat. Ya. Karena itu ini sisi-sisi umum, ya, dari bentuk produksi, ya, dari bentuk produksi yang harus diperhatikan. Kemudian juga yang perlu saya jelaskan juga di sini mungkin berkaitan dengan masalah bagaimana kalau misalnya dibuatkan, ya, sebuah proyek kebaikan untuk orang-orang yang memerlukan dari harta zakat. Misalnya di sebuah tempat, ya, di sebuah tempat dibikinkan sumur bor misalnya supaya masyarakat manusia bisa minum darinya. Tapi diambil dari harta apa? Dari harta zakat. Apakah ini dibolehkan atau tidak? Ya. Jawabannya, kita sudah mendengarkan, ya, dan sudah membahas siapa saja yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Maka asalnya hak itu diarahkan langsung ke 8 golongan. Jelas? Kalau dia buat fasilitas umum seperti itu, yang mengambil manfaatnya bukan hanya apa? Orang-orang dari 8 golongan itu saja. Ya, jelas sampai sini. Nah, kemudian di sisi yang lain, ya, di sisi yang lain, ketika diarahkan di dalam syariat diserahkan kepada 8 golongan, ini menunjukkan bahwa zakat itu ketika diserahkan harus ada pemilik yang memilikinya, harus ada penerima yang memiliki barang tersebut setelah diterima. Jelas? Ya, adapun ini ketika dibikin sumur bor, ya, maka ini tidak ada pemiliknya, tidak ada pemiliknya. Maka ini keluar dari mana orang yang berhak menerima zakat. Karena itu tidak boleh. Ya, membuat fasilitas umum dari harta zakat itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya dibuatkan rumah untuk seorang yang miskin? Ya, dibuatkan rumah untuk fakir miskin. Supaya fakir miskin aja yang tinggal di rumah itu. Ya, dibuatkan daerah harta zakat. Ya, tinggal saja. Tidak ada kepemilikan. Ya. Nah, siapa yang mau tinggal di sini dari fakir miskin, dia tinggal. Ini sama pembahasannya ya, dengan membuat sumur bor. Sebab dia fasilitas umum. Bagaimana kalau dikhususkan? Ada orang miskin? Baik, kamu miskin, saya akan bikinkan rumah untuk kamu. Ya. Saya bikinkan rumah untuk kamu. Boleh atau tidak? Daerah harta zakat? Hah? Nah, lupa sudah pembahasannya. Ya. Kita berikan tadi orang yang fakir dan miskin diberikan apa jatahnya? Satu tahun penuh atau sepanjang dia hidup diberikan? Hah? Diberikan keperluannya untuk satu tahun penuh. Kalau dibangunkan rumah kira-kira itu satu tahun penuh atau tidak? Banyak sekali yang diberikan, dibikinkan rumah. Ya. Kalau diberikan biaya kontrak untuk satu tahun itu wajar. Diberi biaya kontrak untuk satu tahun, diberikan keperluannya satu tahun, tidak ada masalah. Itu bagian dari keperluannya. Tapi kalau dibelikan rumah, ini untuk sepanjang hidupnya. Untuk sepanjang hidupnya. Dan ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Jelas? Demikian pula misalnya membelikan mobil untuk fakir miskin. Ya. Ya, dibelikan mobil misalnya. Ya. Ini sama pembahasannya. Sama pembahasannya. Ya, jelas sama sini ya? Ya. Gak tahu ini habis. Bisa kita tambah lagi sedikit atau jawab pertanyaan. Jawab pertanyaan antum banyak dari saya. Ya. Waktu kita tidak banyak, ya. Insya Allah kita lihat nanti. Kalau pertanyaan terlalu banyak, kita tambah sedikit materi. Ya. Kalau banyak pertanyaan, kita akan langsung menjawab pertanyaan. Nah, dan saya harapkan pertanyaan berkaitan dengan bab zakat. Ya, didahulukan pertanyaan berkaitan dengan bab zakat. Kalau ada pertanyaan selain daripada itu, tidak ada masalah. Kalau masih ada waktu, insya Allah kita harus. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.